ibadat, dia adalah satu ibadat yang khusus, ibadat dengan lafaz dan kebanyakan daginya. Mesti lihat juga niat orang yang melafazkan sumpah itu, dan dia mempunyai istirah, iaitu lafaz yang tertentu, sama ada dengan waw, yakni wallahi, ataupun dengan ba' billahi, ataupun dengan ta' sallahi. Jadi dua di dengan ta ni, ini adalah lafaz-lafaz sumpah, huruf-huruf sumpah, huruf-huruf batam. Kemudian selepas itu, hendaklah disumpah ataupun dijadikan sumpah itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada wallahi wa rahmani, ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dijadikan sumpahnya, dijadikan Allah, nama Allah dalam sumpah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Jadi terburuk-buruk keadaan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kepada kebaikan. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Semuanya Allah menyuruh kepada ya'muru bil 'adli, dengan keadilan dan ihsan. Dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang daripada keburukan, fahsya', dan terlampauan batas. Terlampauan batas. Jadi bagaimana kita boleh jadikan Allah, namun Allah SWT penghalang untuk melakukan kebaikan? Jadi ini dilarang. Hukumnya sumpah seperti ini adalah sumpah yang haram dan berdosa. Dalam mata kaki, al-urbah adalah sesuatu yang dipasang di jalan untuk menghalang-halangi orang yang lewat. Ini dah terus-terus bahasa. Contoh kita pasang di jalan, jadi orang tak boleh jalan, seperti barrier dan sebagainya, nak buat kerja ke atau sumpah. Dan urbah itu mencakup segala sesuatu yang diletakkan di depan manusia. Jadi dikatakan timbulan menjadi urbah, barrier untuk orang lain, maksudnya jatuh dalam tawanan. Dan dikatakan wanita menjadi urbah bagi pernikahan, maksudnya apabila dia sudah akhir balik, maksudnya menjadi perhatian lelaki. Ini juga ada makna urbah, satu perkara yang di hadapan. Ketika dia menghalang, tak mesti, tak mesti. Kita dah dapat tangkap musuh, dia adalah urbah kita, tapi dia tak halang apa-apa daripada, daripada kita. Dia jadi milik wanita, telah menjadi urbah sebab dia ada, dia ada, dia ada di hadapan kita. Sebab dia telah akhir balik dan boleh dibuat pernikahan jadi perhatian kita. Jadi umum yang dimaksudkan dalam ayat ini, urbah adalah penghalang. Lepas itu Allah SWT berfirman, antabarru, urbatan antabarru. Ini penghalang daripada buat kebajikan. Kita tahu al-bir, tabarru, bir itu adalah kebajikan. Semua jenis kebaikan, sama ada kebaikan kepada Allah SWT dengan taat, salat, puasa dan sebagainya, ataupun dengan manusia. Ini adalah umum. Wasat tabu, jadi dan kamu yang menghalang kamu daripada juga bertakwa. Dan takwa kalau bergabung dengan jir, walaupun kedua-duanya asalnya makna lah kebaikan, kebajikan, tapi tidaklah kita tafsirkan dengan makna yang berbeza kalau tidak bersama. Jadi dia itu adalah perkara yang baik, dekatkan diri seorang kepada Allah SWT itu dengan amalan soleh. Adapun takwa, maksudnya kita tinggalkan larangan-larangan Allah SWT yang membuatkan kita menjadi yang menjadikan sebab kita diazab oleh Allah SWT. Itu juga kebaikan, tapi kita ambil asal makna takwa, iaitu berhati-hati, memelihara diri. Kalau disebutkan satu saja takwa, masuk-masuk semuanya sekali, masuk-masuk semuanya sekali. Buat amalan soleh, tinggalkan kejahatan. Baik, antabarru wa taksabu. Jadi kita bersumpah untuk melakukan maksiat, boleh tidak? Jadi kita kena buatlah, dan kita gunakan nama Allah SWT. Dan ini bukan satu kebaikan. Waktu pelindung bayi nak, cara ketiga, jangan jadikan sumpah ini sebagai penghalang untuk kita buat islah di antara manusia. Jadi bagaimana buat islah antara manusia? Memperbaiki keadaan mereka. Dan sebelum ini mereka bergaduh tentunya antara kawan dengan kawan, antara adik beradik, antara suami isteri dan sebagainya, antara jemaah dengan jemaah. Jadi bila kita datang menjadi orang tengah untuk mendamaikan mereka, itu adalah satu kebajikan dalam satu islah. Dan sama ada islah kita dengan nasihat, kita dengar pihak yang pertama, kita dengar pihak yang kedua. Kadang-kadang kita tidur empat pihak bergaduh. Zaman kita sekarang yang bergaduh bukan dua pihak dan macam-macam pihak bergaduh. Kembali itu right. Jadi kita dengarkan, lepas itu mungkin kita cari nokta silap itu. Dan kemudian kita dapati bahawa ia tidaklah sebesar mana. Jadi kita boleh cari jalan penyelesaian. Jadi sesuatu yang boleh kita katakan diterima oleh pihak-pihak yang berperintah itu, maka kita adalah seorang muslim. Jadi akan terdamailah pihak-pihak yang berperintah itu. Dan ini dalil bahawa islah antara manusia termasuk sebaik-baiknya kebajikan. Termasuk sebaik-baiknya ketakwaan. Sebab dalam banyak-banyak dia, dalam banyak-banyak kebajikan disebutkan islah bainanna. Jadi jangan biarkan saja orang bergaduh, biarkan saja orang tidak tegur sapa dan sebagainya. Walaupun dia tak payah nak kena-kena dengan kita, tapi digalakkan sangat-sangat untuk kita berislah bainanna. Sebab tidak-tidak dia khususkan. Sebab kita ada kaedah dalam dalam syariat, sesuatu yang telah disebutkan secara umum kemudian diikuti dengan menyebutkannya secara khusus, ini menunjukkan adanya tambahan perhatian terhadap perkara yang disebutkan secara khusus. Jadi dah sebutkan secara umum, dia dah ada kat dalam secara umum lah. Lepas tu disebutkan pula dia secara spesifik secara khusus. Macam ni, dan disebutkan kebajikan, ketakwaan. Lepas tu dia ada tak kat dalam tu, islah, ada lah. Tapi umum lah. Lepas tu disebutkan dia pula secara spesifik. Jadi menunjukkan bahawa ada kepentingan. Contoh, nak boleh semua baik. Muhammad baik. Mana dia lahir kan? Dalam Muhammad ada memang ada kat dalam dalam kumpulan anak murid. Tapi dia sebutkan pula Muhammad tu. Menunjukkan Muhammad tu ekstra sikit lah. Ada ke kelebihan. Kata ulama, ayat ini diturunkan kerana bagaimana dalam kitabkan Sunan Al-Bukhari kepada tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia berjanji tidak akan menyimpangkan hartanya kepada keponakannya Mithqah radhiyallahu anhu. Kerana Mithqah ini telah ikut menyiarkan berita bohong itu, fitnah, iaitu peristiwa fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Juga dikatakan bahawa ayat ini turun kepada Abdullah bin Rawaha. Tatkala dia berjanji dia tidak akan berbicara dengan menantunya Bashir bin Uthman radhiyallahu anhu. Ini antara disebutkan ulama-ulama tafsir. Jadi ini kerana Mithqah ini telah menyebar, tolong menyebarkan fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia ini orang yang miskin. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seperti menjadi tanggungjawabnya untuk menolong, membantu Mithqah ini. Jadi bila dia didapati salah seorang dalam yang menyebarkan fitnah bahawa Aisyah telah berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu, kisah yang masyhur, ada kisah di dalam surah An-Nur, maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah demi Allah tidak akan tolong dia lagi. Dulu dia hadiah ditolong selalu tu. Jadi Allah SWT, jadi kenapa Abu Bakar As-Siddiq waktu itu keliru sumpah demikian? Sebab marah, sebab dia lakukan kesalahan. Jadi Allah SWT tegur Abu Bakar As-Siddiq dengan ayat ini. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama, jangan kau jadikan, kamu jadikan sumpah dengan nama Allah itu sebagai penghalang daripada kamu buat kebaikan. Terus buat kebaikan, dia salah, itu kita lain. Kamu tetap lakukan kebaikan. tak salah kita berikan sesuatu kepada orang yang memerlukan, dan terus menerus kita kena ikut norma. Kalau bagaimana pun, ayat yang hampir tidak terjelas berkaitan dengan sebab turunnya ayat iaitu dalam wasal sikit ni adalah ayat dalam surah An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surah An-Nur, janganlah orang yang menjadi kelebihan menyiasa enggan memberikan bacaan atau mereka ini kepada kulit korban, kaum kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah. Dan taklah mereka wali'ahu wali'ahu memaafkan. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunkan kamu? Yang ini sebab kamu mengampunkan orang, memaafkan orang. Kan Allah SWT akan mengampunkan kamu kalau kamu membuat kesilapan. Dan ketahuilah Allah SWT. Jadi apabila Allah SWT seperti dengan demikian, tentulah kita nak Allah ampunkan kita. Jadi dia pun tarik balik sumpahnya. Itu yang benar di dalam masalah ini. Jadi itu juga ayat yang berbunyi seperti itu. Wallahu sami'un 'alim. Kata Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un 'alim. Maha mendengar apa? Dengar segala yang dikatakan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Antaranya adalah sumpah yang sumpahkan mesti kuat. Dan 'alim, Allah mengetahui. Allah mengetahui niat kamu. Dan dua, nama Allah SWT ini yang mengandungi dua sifat yang mulia ini telah sering digantikan dalam Al-Quran. Jadi tujuan Allah SWT adalah Allah telah mengetahui apa yang kamu percik, apa yang kamu katakan. Allah mengetahui apa yang kamu niatkan. Maka ketika itu tinggalkanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu sumpah dengan nama Allah yang menghalang seseorang itu daripada melakukan kebaikan. Dan kalau Allah tahu, Allah kan balas. Kita kamu ingkar terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Kemudian firman Allah SWT, la yu'akhidhukum Allahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu. La yu'akhidh, al-mu'akhadah maknanya membalas kerana kesilapan, kekurangan. Itu namanya mu'akhadah. Asalnya abdun, ambil. Tapi ini ada akhadah, yu'akhidhuh, maknanya ada ambil kerana sesuatu. Sesuatu kekurangan, cuainya kamu. Jadi itu sebab menamakan mu'akhadah. Diambillah, kamu dah kurang dalam melaksanakan sesuatu, atau kamu ambil sesuatu, maka diambil balik daripada kamu. Jadi hukum kamu. Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Baikkan kami, jangan ambil kami jika kami lupa atau kami tersilap. Kalau kami ambil sini, hukum kami sebab kekurangan kami. Di sini juga begitu. La yu'akhidhukum Allah. Allah tidak. Jadi ini penafian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La dekat sini la penafian. Kerana kita tahu ni la nafi ke la nahi, la larangan. Yang tadi la larangan. Yang kita tunjuklah pada bahasa Arab sikitlah. Sikit pun jadi beritahu eh. Tak perlu banyak. Kalau kita tahu tentang Arab ya, bahawa di belakang tu ada apa ni, ada jazam. Kita jangan aduk tu maknanya menjum ataupun larangan. Kalau tak ada macam biasa je, mampulah yu'akhidhu, maknanya dia adalah penafian. Sesungguhnya Allah itu tidak mengambil, menghukum kamu. Hukum bil lahwi, bi'aymanikum, dengan sesuatu sumpah yang kamu tidak niatkan. Allahu asal maknanya sesuatu yang praktis, yang jatuh, yakni yang gugur. Gugur maknanya tak ada apa-apa lah kat dunia ni. Jadi tak ada niat, tak ada tujuan, tak ada maksud, tapi keluar demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi kamu tidak meniatkan untuk bersumpah. Jadi Allah SWT hukum tak jika kita sumpah tak sengaja, tapi keluar sumpah daripada mulut kita. Jadi ini diterangkan Allah tidak menghukumkan. Tak hukum maknanya tak berdosa. Dan satu lagi, kalau tidak menghukum maknanya tidak diambil kira. Dan kita tahu bahawa sumpah tu ada hukum-hukumnya, ada efeknya, ada implikasi. Yang pertama adalah kita wajib menyempurnakan sumpah kita nak lakukan. Sebab yang perlu dilakukan, lakukan. Tapi yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Jadi itu implikasi. Kalau tidak berusaha kita, kalau tak sempurnakan sumpah kita, dan kita wajib bayar kafarah sumpah. Dan kafarah ini, kafarahnya adalah apa? Kafarah sumpah memberi makan 10 orang miskin, ataupun beri pakaian kepada 10 orang miskin, ataupun berpuasa selama 3 hari. Kafarah ya, kafarah yang sama dengan kafarah kafarah sumpah, kafarah nazar sama kafarah sumpah. Kafarah sumpah yang ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, kafarah sumpah Tu'amu asyarat masyakina awsat masuk imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Pertama, satu lagi, kalau kita ada beri 10 orang makan ataupun beri 10 orang pakaian ataupun melibatkan hamba, aw tahrir raqabah. Kalau tak boleh, babalan yajib fasyamu salasa di ayyam. Dan mereka tak mampu, maka taklah dia berpuasa 3 hari. Dan kita kafar atau aiman ni pun juga halal tu. Itulah kafarah sumpah kamu bila kamu bersumpah. Wahfabu aimanakum, peliharalah sumpah kamu, jangan sumpah sebarangan. Tapi ini tak masuk. Kalau sumpah yang macam ini, yang dalam ayat ini, sumpah lawi, tak ada niatnya keluar dari mulut, gaduh-gaduh keluar sumpah demi dan seterusnya, maka menikah itu tidak ada hukum-hukum tadi. Jadi kita yang Allah masalah hukum, walakin tetapi yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, Allah menghukum kamu dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Yang dihukum adalah apa yang diusahakan oleh hati-hati kamu. Ini dalam hal apa ni? Dalam hal sumpah. Sebab sedang dibicarakan tentang sumpah. Ya, ada dua jenis sumpah sekarang. Satu sumpah yang tidak ada niatnya, yang keluar adalah daripada mulut, hati tak ada main tanah. Dan satu lagi sumpah adalah sumpah yang diusahakan dengan hati. Maksudnya ada niatnya, ada tujuan. Dan ini dalil bahawa hati juga ada usaha, ada kasab, ada amalan. Bagaimana amal anggota badan juga ada amal perbuatan. Dan Allah SWT melihat dua apa yang dilakukan oleh anggota badan dan apa yang dilakukan oleh hati. Dan Allah SWT boleh ke tak boleh hukum orang apa yang ada dalam hati seseorang? Boleh. So Allah SWT sajalah yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Allah ma'alim menjadi suruh. Jadi kalau dia niat dengan sumpah tu, betul-betul niat macam tu, jadi Allah tak akan pergi dekat masjid itu. Aku tak. Dan seterusnya ketika itu jadilah. Maksudnya apa? Jadilah sumpah yang betul dan Allah ambil dia. Mestilah bukan. kalau ada satu benda yang salah, maka taklah kita batalkan sumpah tersebut dan kita bayar kafarah. Kalau ada satu yang baik, kamu dah sumpah satu yang baik, okey. Kalau perempuan-perempuan kata, okey lah, aku cakap yang kuatkan apa ni, akan solat malam habis. Ya, setiap malam dia kena solat malam. Sebab dia ingat dan dia amal kuatkan, muka akan jadi boleh aku ha. Dia tak boleh apa ni, dia tak boleh tarik-tarik. Sebab dia ni kan, lain dengan orang yang tak niat tadi. Ya, menunjukkan dalam bab jari ini, bab sumpah ni, kita dengan jambat nazar, dia semua banyak berkaitan dengan hati niat. Yang ulama bila nak tentukan hukum ni, dia tanya apa niat. Dan juga menentukan dalam bab sumpah ni adalah tentang urf. Urf main peranan banyak dalam dalam bab cek-cek yang dinamakan bab sumpah. Dia kata demi Allah aku tak akan makan, tak akan makan, dia minum boleh tak? Dia kena tengok kepada bahasa, tengok kepada orang. Sebab kalau dalam adat kebiasaan makan tu, makan saja tu, makan tu masuk minum dulu. Jadi makan untuk minum sekali ya. Kalau kita kata, kalau itu ulama dia kata, kalau makan tu ikut kebiasaan, faham orang-orang kat tempat dia, masuk dia sekali, masuk dia minum sekali, kalau dia minum batal sumpah. Macam tu. Jadi inilah ketika kita gunakan ada kebiasaan, bila tidak ada, kita katakan sesuatu dana yang khusus yang menentukan, bukan orang tu digunakan sebarangan. Inilah kita gunakan kaedah yang masyhur yang disepakati oleh ulama, digunakan oleh ulama, iaitu al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan hakim. Kenapa? Adat ni dia orang. Takkan macam tu kan? Takkan ambil lah kaki-kaki tu. Tak. Itu siap dia. jalan-jalan itu dong. Jadi kata ulama, dimaksudkan memasuk, bagaikan dikatakan itu lebih memasuk. Yang dilihat, yang dilihat oleh orang Islam, kan muslimu dikatakan ada dua. Ada dua makna, satu orang Islam pada zaman dia siapa ya? Tak rasa anak, akhir sahabat nampak orang itu bagus kan? Tapi itu, si masa. Ataupun, apa yang dilihat oleh muslimu semua yang tadi. Banyak ikhmat semua orang, bukan adat Singapura, adat Seduk dan sebagainya. Ada orang Melayu tak. Dia adalah keseluruhan itu juga ijma. Dan tentulah yang itu adalah satu yang dipandang baik oleh Allah SWT. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ummatku tak akan pakai atas kesesatan seperti Rasulullah. Jadi bila nak pakai adat ni, macam ni awak pergi kedai pun itu. Saya tak tahu lah kau ke mana, entah mana-mana lah. Baik. Bila kita beli kerja sebuah tu berapa ke, kita bayar, kita balik rumah. Kita kerja beg. Masa kita tak ambil barang yang kita dah beli. Sebab kenyataan ya, dia yang hantar. Dia ya, dia yang hantar. Tak tahulah dia kat Singapura macam itu punya ada. Sekali dia kata dia tak mau hantar. Apa? Dia kata, oh, tak ada janji mau hantar. Kita kata apa? Tapi kerja tu lah. Tak kan? Jadi ketika itu jatuh-jatuh kita akan bikin mahkamah. Mahkamah nak hukum apa? Ha? Jangan lihat atas kebiasaan. Kita jatuh dekat sini semua. Dini-dini sekali. Jadi, dia kata korupsi akal juga. Kedai yang ditanggung kot berhantar. Tapi kalau tempat itu sebaliknya, tempat lain, dini-dini itu atas orang yang membeli. Jadi kalau macam jaduk mahkamah apa yang dikawal? Ada. Jadi yang hukum dia adalah? Jadi hakim dia adalah adat kebiasaan. Tapi ada ini juga lemah. Kalau ada orang ni, ada perjanjian di sifat. Kalau ada perjanjian, dia kata, jadi ini jenis ni tak ada. Walaupun ada kebiasaan, biasanya antara. Tapi dia dah tip dah, disclaimer dia, dia kata, dia tak ada hantar. Kalau hantar, dia ni berikan dia selain. Ketika tu ada dia tu, tak boleh pakai, awak tak boleh bincang dengan anda. Kau tak biasa, kata awak dah, jangan isi, awak dah isi. Dan ini semua, kalau tempat tu ada ada kebiasaan, Singapura dia tak tahu, ada ada dulu. Dia tak ada. Di atas sekali. Tapi, dia nak ada. Ada tak ada kan. Jadi maknanya dia pula dia bukan adat tak. Ada bukan adat ni. Ada orang buat, ada orang tak buat. Bila tak, kita pergi lain. Oh, kita pergi lain. Kita tak ada lah. Jadi kalau macam tu, tempat yang tidak ada adat, boleh tak adat jadi hakim? Apa yang kita buat kan dulu? Jadi kalau tak ada adat, balik kepada adat. Saya tak. Tak, kenapa? Jika tak, tak boleh bayar. Ada kebiasaan yang disebutkan oleh ulama dalam kitab kita. Bila kita apply kaedah ini, beli kereta. Dalam menyambut kaedah kereta, kalau kita sudah mahal, jadi orang beli kereta ke dia. Itu dah mahal itu. Jadi dah sign, dah apa semua yang dia dah tukar. Jadi bila nak hantar, penjual pun tak nak jangan tak awak beli awak buka mana saya ke itu apa dia ibu dah ada tu itu tak ada kata saya pun kita dia periksa saya juga ada clear lagi teruk kejur kita ada apa yang kita ada kebiasaan kita jual kereta semua kerja yang dekat dalam tu jangan saya spend dia tak boleh cakap apa tak ada saya tak cakap jadi sekarang kita gunakan ada macam itu dalam adat ini kita pakai jadi kalau awak fikir awak lihat ada contoh ni itu tak mana ni adat ke ibadat ada. Jadi kaedah ni banyak dipakai dalam adat yang tadi. tak berlupa, tak mau makan, minum masuk sekali ke tidak, itu hukum dengan apa? Dengan adat ataupun dengan apa? Ada pun dalam beribadat, sebetulnya nak orang nak sambut ni, nak bincang ni dengan orang semua, maksud dia baik, sebetulnya tak ada, tak menunjukkan peluang tu. Tak boleh diterang dengan masyarakat tak semua. Jadi senang-senang dia bawa hujah, adat itu muhasamah. Ini masalah orang belajar kaedah, tetapi tak apa, tak mendalami. Semua kaedah pula tu adanya pengecualian. Ini adanya pengecualian ni, perjanjian dan perjanjian tak. Dan adat ni, dia ada adat ni. Tak boleh dibagi dekat perisahkan adatnya. Jadi sekarang taruhlah kita kat Singapura, adat kita delivery apa ni, free sekali, masuk sekali Johor delivery sendiri, tak masuk. Orang Singapura pergi dekat Johor, dia ikut adat mana? Dia kata tak ada, kita Singapura semua masuk sekali. Johor kata tak ada, kita tak ada ikut. Nak ke mana dia? Ha, ikut tempat tu, mana nak tengok tak? Jadi adat ni pun tu semua tak semua boleh baca ni. Tengok tempat lagi. Balik kepada ayat, Allah tidak menghukum kamu terhadap sumpah yang tidak kamu sengaja kan. Tapi Allah menghukum kamu pada apa yang diniatkan, dimaksudkan oleh hati-hati kamu. Wallahu ghafurun halim. Kerana adalah Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi apa munasabahnya dua nama Allah SWT ini? Ghafurun, maha penyayang, halim, maha pengampun, maha penyayang. Sekali-kali Ghafurun maknanya dur, maghfirah. Ghafurun, Ghafurun, rahmat. Wa inna rabbaka lahu maghfiratun linnasi 'ala zulmihim wa jara. Maka Tuhan kamu mempunyai maghfirah. Jadi Ghafur tu banyak memiliki pengampunan. Bila dah banyak dia akan mengampunnya. Halim maknanya dimaafkan. Dimaafkan. Dan dia akan biarkan apa ni hukuman ni daripada orang yang sepatutnya dihukumkan, kira dia maaf. Jadi Ghafurun pada dosa-dosa, Halimun pada hukuman-hukuman. Jadi kaitannya dengan ayat tadi adalah jelas. Pertama sekali, kamu sumpah tetapi tidak ada niat. Allah maafkan kan. Jadi ini daripada halimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT hanya menghukum terhadap perkara yang kamu niatkan. Dan Allah sebutkan sini Ghafur sebab apa? Sebab Allah inginkan kamu, jangan, ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, jangan sumpah sesuatu yang nanti akan menghalang kamu melakukan perbuatan. Jadi bertaubatlah dan Allah Ghafur. Dan berita Allah SWT berikutnya, illazina yu'luna min nisa'ihim, kepada orang-orang yang mengidak istrinya, maka hendaklah bertangguh atau ditangguh 4 bulan namanya. Jadi ini adalah masalah yang lain, iaitu masalah ilah antara suami dan isteri. Yu'luna ni fa'il dia, perlaku dia lah orang lelaki belakang. Jadi ditujukan kepada suami. Jadi suami-suami yang mengilakkan isteri-isteri. Makna ilak adalah dia bersumpah. Dan sumpahnya spesifik. Ilak maknanya sumpah suami tidak mahu bersibuk dengan isteri selama 4 bulan. Ataupun setakat sumpah tidak mahu bersibuk dengan isteri. Itu namanya al-ilah. Min misa'ihim, misa' dekat sini, isteri ni umum. Sama ada isteri yang baru dinikahi, dah lama dinikahi, sama dah bersetubuh dengannya ataupun belum. Hukumnya sama. Sebab setiap wanita yang telah dinikahi saja dengan lafaz dia adalah nisaknya, sejajar termasuk nisaknya, yakni isteri. Jadi kalau dia bersumpah demikian, maka Allah SWT hukumkan hendaklah diberikan tangguh kepada lelaki tersebut selama 4 bulan, 14 ashur. Jadi nizab zaman selama 4 bulan. Fa'il fa'u, jika mereka, yakni suami-suami itu, kembali. Fa'u maknanya kembali, iaitu kembali kepada isteri. Macam mana nak kembali kepada isteri? Mereka bukannya berpisah, mereka masih ada dalam rumah, cuma mereka tak satu. Jadi kembali kat sini maknanya, maknanya dia bersatu balik dengan isteri. Kalau dia kembali semula ataupun dia rujuk balik sumpahnya tadi, dan kita tengah cakap bersumpah, maka sesungguhnya Allah tu Ghafur Rahim, Maha Pengampun dosa-dosa dan Maha Merahmati. Wa in azamu talaqa, kalau mereka ini para suami itu berazam untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini ayat yang asal ataupun asal sumber kepada masalah ila, masalah ila. Jadi satu lagi jenis sumpah adalah sumpah yang spesifik, iaitu antara suami, iaitu dia tidak mahu bersumpah dengan isterinya. Dan apa hukum sumpah seperti ini? Bagus ke tak bagus? Baik ke tak baik? Tak baik. Kerana mendatangi isteri itu adalah hak atas suami, yang adalah hak isteri atas suami. Dan ini termasuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, yang itu dengan ma'ruf, dengan baik. Dan termasuk ma'ruf baik adalah mendatangi mereka. Jadi kita suka tak mau mendatangi isteri, ya tak apa faedahnya menikah dengan isteri itu. Jadi cuma mudarat dengan isteri. Jadi kita cerita walaupun dia cuma ada seorang isteri, mungkin kata dia tamu satu dengan isteri, nak bersama dengan apa isteri, itu lagi teruk. Ya tak? Jadi macam mana pun sumpah ini menyalahi maksud daripada pernikahan. Jadi oleh kerana itu Allah SWT kata berikan dia tangguh. Tapi berapa lama nak dia tangguh? 4 bulan. 4 bulan, 1 bulan dah lalu dia tak bersatu dengan isterinya, maknanya dia bertinggal kepada sumpahnya lah. 2 bulan, sabar lagi. 3 bulan, sabar lagi. Isteri tak boleh buat apa-apa juga. 4 bulan, genap 4 bulan, isteri perlu naik di mahkamah. Kalau suaminya masih lagi tak mendatangi dia lagi, dan anak memenuhi sumpah, buat apa di mahkamah? Nanti mahkamah akan tanya kepada suami tersebut. So, sekarang dah berlalu 4 bulan, kau nak kembali mula pada isterimu ataupun kau nak cerai? Kalau macam ini nak biarkan menikmati 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun, ini tak boleh. Ini menganiaya. So, sama ada kau cerai kan isteri kau sekarang, ataupun kau batalkan sumpah tersebut dan kau datang itu, mahkamah akan berikan dia ultimatum. Mahkamah, kita dah beritahu pada mahkamah. Jadi fa'il ba'u, kalau dia kembali kepada isterinya, sama ada dengan perintah mahkamah ke atau sebelum tu, yang dia sendiri, maka ketika itu maknanya dia batalkan sumpahnya, tidak batal. Jadi itu adalah satu kebaikan. Fa'inna Allah Ghafurur Rahim, maka Allah Maha Pengampun yang terhadap dosa. Tetap Ghafurur Rahim, jadi tetap kata orang itu tak buat lagi ni. Balik kepada umumnya sempat. Jadi menunjukkan bahawa kembali ke isterinya baik, dapat keampunan pada Allah SWT, daripada Allah SWT. Wa in azamu talaqa, tapi kalau dia terus nak cerai dan dia tak ada jalan lain, sama ada dia balik ke isterinya ataupun dia cerai. Jadi dia yang cerai ke mahkamah yang cerai kan? dia yang cerai kan. Dan ini dalil bahawa perceraian itu di tangan suami, bukan tangan agama, bukan tangan siapa-siapa pun, bukan tangan suami asal. Baik, nazam mutalak apa? Azam, asal maknanya azam, niat nak tolak. Tapi adakah maknanya niat nak tolak dan cerai tak? Dah cerai? Tak boleh juga. Mesti nak tolak betul-betul. Keluarkan lapas tolak. Jadi ini antara kemungkinan. Asal dia benar-benar berbahasa azam, belum buat lagi. Tapi dalam ayat ini, dia keluar daripada kebiasaan, penggunaan yang biasa. Jadi maksud azam mutolak, dia azam dan dia buat jadi ceraikan. Faham kan? Nah, kalau kita lihat mana-mana tempat lain, azam sahaja tidak ada kesan. Takkan niat saja, tak ada kesan. Apa kita buat? Dia azam nak nikah, jadi tak pernikahan. Banyak orang azam nak nikah perempuan ni tak kawin-kawin juga. Azam aja, bila nak kawin bang? Ha? Dia azam. Tapi tak jadi. Memang takkan jadi. Takkan terus boleh bang? Begitu juga azam nak cerai, azam aja. Geram, azam, merah-merah padamu. Tapi tak keluar apa-apa. Tak keluar apa, tak jadi apa. Jadi ayat ini tak boleh jadi dalil. Tak boleh jadi dalil, bahawa azam dah boleh. Ini antara pengecualian, terkeluar daripada istikmal kebiasaan, kegunaan yang biasa, azam dan iman dia cerai kan. Kalau dia cerai juga, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dia hanya ada dua pilihan, batalkan sumpah ataupun cerai. Eh, apa jadi kalau mahkamah suruh dia balik semula ataupun dia cerai? Dia kata aku tak mau batalkan, aku tak mau cerai. Kena juga mahkamah. Apa jalan keluar? Al-Quran kata apa? Dua pilihan ni. Jadi mahkamah akan paksa dia buat pilihan tersebut. Tak akan dia dilepaskan sampai dia buat keputusan. Kenapa kita mesti paksa dia? Untuk mempertahankan atau memelihara hak isteri. Kenapa kita kasi 4 bulan? Sebab mesti dia nak bersatu dengan isteri tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, cek kita juga kan. Tapi berapa lama hak dia? Ha, ini masalah. Kalau kembalikan kepada manusia, mereka akan silap sebanyak-banyak. Tapi yang menciptakan manusia itulah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Allah SWT menetapkan tempoh 4 bulan. Kemudian ulama bahaskan, kenapa agaknya 4 bulan itu? Bahagian itu mengatakan bahawa hikmahnya adalah seorang isteri boleh bertabak tidak didatangi oleh suaminya paling lama pun 4 bulan. Kita tidak boleh ke secara umumnya. Sebab itu ramai ulama mengambilkan mengambil masa 4 bulan ini dalam hal-hal yang lain juga. Jadi kalau zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang itu diwajibkan pergi lihat di peti bila dia ada rekod, dia pergi dia. Kalau dah cukup dalam 4 bulan, dia macam ada lelang keluar. Okey, nanti akan cakap pada jeneral dia, ini semua dalam 4 bulan, hantar balik di majlis ke Madinah. Balik semua pada kondor, rehat, lihat. Sebab dia dah tinggal dengan kita hilang dengan 4 bulan. Sebab ini tempoh gila. Yang mana tak boleh lebih daripada kita tinggalkan isteri. Itu adalah sumbernya datang daripada kisah daripada Al-Quran. Jadi kita boleh minta cerai apa ni, dengan tanpa sebab. Jadi yang sini dia pun bukan minta cerai. Dia minta apa ni? Dia minta dia naikkan kepada mahkamah. Dan lepas itu lihat, kalau suami nak kembali mulanya, okey tak. Dia tak mesti minta cerai. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT telah berikan pilihan sama ada dia kembali kepada isteri ataupun dia cerai. Mana satu yang lebih bagus? Balik semula ke atau cerai lagi bagus? Tak disebut secara jelas tetapi boleh ditambil daripada sudut isyarat. Apa eh? Allah SWT kata bagi orang yang memilih kembali kepada isterinya, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi balik semula dapat maghfirah dan dapat rahmat. Tapi kalau dia cerai juga, Allah kata Allah Sami'un 'Alim, Allah mendengar dan melihat. Iman lagi bagus. Setelah dapat maghfirah lagi bagus. Jadi kembali lagi bagus. Dan ini ada tadi bahawa Allah SWT tidak sukurkan perceraian. Ini yang tak berkuat lah. Kalau itu dengan perceraian adat, ya Allah tidak sukurkan perceraian daripada ayat ini. Menjalankan dengan terdapat ayat 224 sampai 227 ini semuanya berkaitan dengan sumpah lah. Dimulakan dengan sumpah yang umum dan lawi, sumpah-sumpah yang tak ada niatnya, kemudian sumpah yang ada niatnya, sumpah yang yang menghalang daripada kebaikan, sampai kepada sumpah antara suami terhadap isteri, antara suami terhadap isteri, kemudian tuan tidak. Dan sebenarnya mukadimah lepas itu untuk apa ni? Dan untuk hubungan suami isteri yang lain. Lepasnya ada masalah tentang salam, tentang iddah dan sebagainya. Kita lihat apa di dalam kitab itu. Mana ayat melarang hamba-hambanya beriman untuk menjadikan sumpah itu sebagai penghalang untuk berbuat baik, seperti bersumpah tidak akan berteman dengan si fulan, tidak akan bicara dengan si fulan, tak mau pergi kelas ustaz fulan, tak ada sebab. Sama juga tidak akan tidak akan berdamai tidak atau tidak mendamaikan dua orang yang berkisih. Maka Allah Ta'ala berfirman, wala taj'alullaha khawfatan li aymanikum, hasmi larangan. Janganlah jadikan sumpah sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan, meninggalkan dosa atau tidak mendamaikan kepada manusia. Dan Allah Ta'ala memberitahukan mereka bahawa dia Maha mendengar perkataan mereka, Maha mengetahui apa yang mereka niatkan dan kerjakan. Maka bertakwalah sekalian kepada-Nya. Allah Ta'ala juga memberitahu mereka bahawa dia tidak menghukum mereka disebabkan sumpah yang tidak sengaja. Jadi jika seorang bersumpah atau sesuatu yang dia mengira akan begini, tapi yang terjadi tidak seperti perkiraannya, atau terucap dari mulutnya satu ucapan sumpah yang tidak dia inginkan, jadi tidak demi Allah, la wallahi, na'am wallahi, ini sesuatu yang selalu orang kadang-kadang suka sebutkan. Jadi inilah sumpah yang Allah Ta'ala maafkan dari hamba-Nya. Tidak ada dosa dalam hal itu, juga tidak ada kafaratnya. Kalau ada tak hukum, semua tak ada. Tetapi Allah Ta'ala menghukum mereka disebabkan perbuatan dosa yang disengaja oleh hati mereka. Seperti sumpah bohongnya seseorang kerana ingin mengambil hak orang lain, mengenai sumpah palsu yang memenamkan pelakunya ke dalam dosa dan menyebabkannya masuk neraka. Dan di sini kafarat itu tidak berguna bagi orang yang bersumpah akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tapi kemudian dia melanggar sumpahnya itu. Dan semuanya wajib bagi pelaku sumpah palsu itu bertaubat dari kebohongan dirinya dan mengakui dosanya, mengembalikan hak yang telah dirampas dengan sumpah palsunya itu kepada pemiliknya. Hanya dengan itulah Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya dan akan mengasihaninya. Dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah hukum kalau teruskan juga dengan sumpah itu. Di jalan taubatnya hanya satu saja, tidaklah dia batal dengan sumpah tersebut. Dan minta ampun dan dia bayarkan kafarah. Dan masih berhubungan dengan penyebutan sumpah, Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang orang suami yang menghilang isterinya, iaitu berjanji tidak akan menggauli isterinya. Maka Allah Ta'ala memberitahukan bahawa orang yang menghina istrinya itu tidak boleh melewati 4 bulan dan jika kembali kepada istrinya iaitu menggaulinya, maka dia wajib mengeluarkan kafarah atas sumpahnya itu dari keterangan. Dan jika dia tidak menggaulinya dan tetap atas sumpahnya itu, maka wajib atas hakil untuk membatalkan sumpahnya. Tapi jika dia menolaknya, maka hakim boleh menceraikan antara kedua suami isteri. Jadi paling akhir sekali, maka hakim akan memutuskan untuk menceraikan. Kalau tak mau kembali, dia tak mau cerai, diceraikan boleh hakim. Dengan itu bebas isteri itu. Dan Allah Ta'ala berfirman, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ada orang-orang yang menghina istrinya diberi tangguh 4 bulan. Segera jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala mengampuni mereka selama mereka tidak melakukan dosa atas hak istrinya, dan Allah Ta'ala mengasihi mereka kerana taubat mereka. Jika mereka berazam tolak, iaitu dengan sengaja tidak mahu kembali kepada istrinya, maka mereka telah melakukan salah. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar apa-apa yang mereka katakan. Maka berwaspadalah dengan tidak melaksanakan perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan. Orang yang sumpah tak mendatangi istrinya, tak tahu dia apa sebab. Jadi kalau niat dia nak ceraikan isteri dia, ceraikan dia. Dan nak biarkan masih lagi dalam genggamannya, tapi dia tak lepaskan. Kalau dia tak mau ceraikan, jangan sumpahnya. Jadi dia adalah abuse of power kata orang. Jadi hukum yang haram dan betul. Tapi kalau dengan tanpa sumpah, ketinggal dengan istrinya, tak ada sumpah, apapun sebab sibuk ke apa, besar kerja dan seterusnya, jadi tak masuk dalam batu. Tak masuk dalam batu. Kita cerita pasal yang bersumpah. Pelajaran yang dapat diambil daripada ayat-ayat ini banyak pelik. Saya lihat dalam kitab dulu. Pertama, larangan bersumpah untuk menghalang-halangi perbuatan baik. Sumpah buat baik boleh, jangan sumpah yang tak baik. Dan barang siapa yang bersumpah tidak akan melakukan perbuatan baik, maka dia wajib mengeluarkan kafarah atas sumpah tersebut dan melakukan perbuatan baik itu. Ada hadisnya dalam Sahih pada Bukhari. Itu barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat ada hal lain yang lebih baik daripada sumpahnya itu, jadi wajib mengeluarkan kafarah atas sumpahnya itu, dibatalkan dan melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi semua kena lihat kepada maslahat. Jadi walaupun ini baik, tapi ada yang lagi baik. Dia sumpah nak tolong orang ni, dia sekian aja nak tolong dia. Tapi ada lagi yang lebih baik lagi, yang lagi memerlukan, batalkan sumpah tu, kasih kepada yang lebih baik. Dan dia kena bayar apa? Apa contoh? Jadi kalau ada yang paling bagus, dia bersumpah nak pergi solat dekat Baitul Masjid. Boleh tak boleh? Kami kafir dari Singapura khusus nak solat di dalam Baitul Masjid, dalam Masjid Baitul Masjid. Salah? Tak salah. Baik. Tapi mana lagi bagus? Jadi Masjid Nabi lagi bagus tu? Pergi Baitul Masjid dulu. Cuma dalam hal ini, adakah dia batalkan sumpah? Kalau nazar, ingat ni dalam bab nazar, ada hadis. Semua orang itu dia kata dalam Nabi SAW, aku nazar nak solat ke Baitul Masjid. Nabi SAW kata apa? Tuan lihamuna, solat kat sini. Kat sini kat mana? Kat Madinah, Madinah. Kata aku tak suka nak solat ni, nak solat ke Baitul Masjid. Ya, aku solat kat sini. Dia lagi sekali dia kata, tak kasi tahu lah. Jadi antara ini hukum yang boleh diambil kalau seorang itu kalau putus kepada masjid lah, dia nak pergi satu nabi, maka dia baik kalau dia pergi dekat masjid yang lagi afdal atau masjid Nabi, atau lagi afdal masjid haram, tertunai dia sumpah. Sebab Nabi kata solat ke sini, Nabi tak suruh batal kan, tapi Nabi solat. Jadi adakah ini boleh kita gunakan juga dengan hukum-hukum lain? Dan kalau untuk perkara lain, adakah dibayarkan kafarah atau tidak? Kembali kepada umum dan tertutup. Yang kedua, sumpah tidak sengaja itu dimaafkan. Dan ini ada dua macam. Yang pertama, terucapnya kalimat sumpah dari mulut seseorang yang dia tidak mengganti sumpah itu. Jadi tidak demi Allah, na'am, dia demi Allah. Dan yang kedua, sumpahnya seseorang atas sesuatu yang dia mengira akan begini tapi ternyata tidak seperti ini. Demi Allah, rajin pernah merusak kembali. Demi Allah, ingatkan bagi lelaki menang ya kan? Jadi ini pun menang, dia tak tahu kita tak ada. Ingatkan. Jadi ternyata bukan lagi menang, mungkin lain menang pun tak tahu. Okay, jadi apa jadi? Sumpah dia salah kan? Kena kafarah tak? Buta tak? Jawabnya tidak. Sebab dia tak niatkan. Dia ingatkan betul-betul lah berarti dia menang. Jadi contohnya begini, demi Allah tidak ada dirham, tak ada duit, tak ada duit tinding dalam satu pun. Dan dia memang yakin bahawa dia tak ada duit. Dia ingat dia tak ada duit kat dalam. Sekarang dia tak tahu banyak duit kat dalam. Adakah dia telah berdosa? Kalau hukum dia, jawabnya tidak. Itu termasuk laul yamin, sumpah yang tidak sengaja. Yang ketiga, sumpah yang ada hukum yang Allah kira, itu sumpah palsu yang disengajakan untuk mendapat satu keuntungan dunia. Ini yang dimaksudkan dalam ayat 225 tadi yang dinamakan dengan sumpah palsu. Yang keempat, sumpah yang harus mengeluarkan kafarah, iaitu sumpah yang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan dia tidak boleh melakukannya, atau dia bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan kemudian dia terpaksa melakukan perbuatan itu. Jadi dia tidak puasa, dia nak solat panjang malam, sumpah dia memang tak boleh buat. Akhirnya dia kenapa? Tak kena sumpah itu. Jadi jalan keluar adalah bila kita sumpah. Lalu kita cakap insya Allah, demi Allah aku akan solat malam, insya Allah. Selamat. Kalau kita apa? Kita solat pun tak apa. Sebab kita tak alih kan dengan apa? Dengan izin Allah. Itu dia. Ini disebutkan oleh ulama. Jadi bila kita sumpah insya Allah, barakah ada-ada kan? Kita apa ni tak memaksa diri kita. Satu-satu yang kita tidak mampu. Baik, kafarah ini diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah. Mereka terangkan tentang kafarah untuk beri 10 orang miskin makan ataupun pakaian ataupun memberikan seorang hamba, ini hamba yang beriman. Kita tak perlu puasa 3 hari. Kita berturut-turut tak. Yang kelima, penjelasan tentang hukum ilah. Juga dalam ayat kita bersumpah seorang untuk tidak menggauli isterinya. Jika waktunya kurang dari 4 bulan, maka dia tidak boleh menanggal sumpahnya. Tapi kan, kurang dari 4 bulan dia tak menanggal sumpah. Dan dia menanggal juga, sebagai kafarah berwuduk. Dan dia boleh teruskan untuk tidak menggauli isterinya sampai habis masa itu. Kecuali jika menggauli isterinya itu merupakan jalan yang terbaik, maka dia harus mengeluarkan kafarah atas sumpahnya. Jika sumpahnya itu lebih dari 4 bulan, maka dia harus kembali lagi kepada isterinya atau hakim yang akan menceraikannya dari isteri. Saya akan dikasih keterangan sebenarnya apa kata Yusin dari Allah Ta'ala bahwa ayat ini dalam kata-kata, niat dalam perbuatan. Ini satu faedah, satu dalil bahawa orang tu boleh mengeluarkan kata-kata yang jahat, yang salah, yang berdosa, hatta mungkin kekufuran. Tapi kalau niatnya tak memaksudkan apa yang dikatakan itu, apa yang dibuat itu, maka kita tidak boleh hukumnya. Antara dalilnya ada hadis seorang lelaki yang apa, yang kehilangan untanya itu, karena tak untanya semua keperluannya, dia tak ada waktu lagi cari-cari untanya sini sana, dia tak jumpa. Dia pun jumpa tak ada, dan dia pun bertelur dan tidur di bawah pohon. Tapi bila dia bangun, dia dapat cari untanya dekat depan untanya. Dia pun bergembira, sangat gembira, dan dia kata, ya Allah, engkau adalah hamba ku, aku adalah Tuhan lho. Akhtaah min syiddat al-farah, dia tersilap kerana sangat gembiranya. Tapi tidak ingat dia dah mati lah. Lepas tu kalau tak ada untung, tak ada macam apa pun, dia mati lah. Jadi adakah dia sengaja kan, tapi tak boleh kukur tu? Ya, aku tidak. Jadi ini antara. Itu juga perkara lain, dia tak maksa apa kan? Kalau dia tak maksudkan apa dia buat itu, tinggal lagi sunnah untuk kan? Yang sifat dan lain, dia tak boleh kukur kan? Kita menang-menang dia. Dan itu juga perbuatan-perbuatan, okay, perbuatan-perbuatan. Dan semua perbuatan kita terus hukumkan takdir. Sebab itu walaupun tawaf di kubur itu adalah satu bid'ah, sesuatu yang amat salah, dan termasuk perkara yang boleh bawa kepada syirik akbar, mengeluarkan seorang yang berislam. Tetap bila ditanya kepada masyarakat, ingat dia ribat dengan Allah, adakah orang yang tawaf keliling kubur itu telah kafir? Dia kata tidak, tidak mesti. Niat pada niat. Kalau niat yang mengagungkan dalam kubur itu, wali dalam kubur itu, maka ketiga itu dia kafir. Kata menyembah selain Allah SWT. Jika tak sampai kepada tahap itu, dia belum lagi sampai kepada kafir. Tapi dia dalam keadaan yang sangat sangat berhubung haram bagilah. Itu masuk syirik, tapi syirik akbar sebenarnya kita bahaskan dalam kitab Tauhid. Jadi bukan semua yang kita tahu ni, kita hukumkan sama. Tetapi di sana ada perbuatan-perbuatan yang tak boleh ditakwil lagi. Dia tidak ambil muha, dia tidak tahu lagi apa-apa. Contoh, yang kaki kalau puyak, mesti dia tahan lagi. Tidak, tidak nampak dekat tempat yang najis, kat dalam tanda kuntik. Lepas kita kata aku tak dunia, boleh tak kita kata kau selamat tak dunia, kau sama dengan orang yang kupar tak dunia? Jawabnya tidak, sebab perbuatan itu menunjukkan kepada apa? Kepada ni aja. Tak boleh ditahun. Jadi waktu kita menunjukkan kan tak ada. Dan 4 bulan itu bermula daripada apa? daripada sumpahnya dia itu ataupun mula daripada dia tidak bersama dengan kita. Daripada mula dia sumpah. Dan jadi bahawa Allah SWT menjaga kakak, isteri. Jadi siapa yang sumpah demikian maka dia telah menganiaya isterinya. Daripada ayat itu juga menunjukkan bahawa talak itu tidak jatuh mata-mata dengan sampainya 4 bulan tersebut. Sampainya ataupun bila lepas ada 4 bulan terus dia jatuh cerai, tidak. Kena apa ni? Kena kembali kepada mahkamah. Dia yang kena cerai kan isteri. Itulah yang kita terangkan. Ataupun hati makan memaksa. Tapi kata Syekh Najib Rahimahullah Ta'ala, kalau dia tak mau cerai paksa pun tak mau, hakim akan pasangkan nikah. Jadi itu betul kan, itu bukan daripada cerai. Mungkin cerai, mungkin cerai dia ada makna lain. Kira-kira dia satu kali cerai. Kalau dipasangkan lain, pasang tak sama dengan cerai. Pasang di 1, 2, 3 ya. Cerai ada 1, 2, 3. Kalau pasang kau boleh kembali semua dan start balik 1, 2, 3. Kemudian ada masalah di sini. Bolehkah bila sumpah tak mau mendatangi isteri yang belum lagi balik? Ada sebutan dengan masalah tidak apa. Allah SWT berfirman, "Innallazina yu'luna min nisa'ihim," ini mereka-mereka yang menghilangkan isteri-isteri mereka. Nisa' Nisa' ni orang yang dah dewasa. Maksudnya hilang daripada suami yang kecil. Bukan saya tahu kita dah sebutkan dalam suami dia menghilangkan diri. Apa yang macam-macam? Oh, jatuh cerai. Tak. Itu dapat saya hilang lah. Tak tahu hidup nanti. Itu dalam kau mampus namanya. Kalau mampus mampus ni hilang. Tapi macam ni hilang, tak tahu hidup lagi ke mati. Ini tak kira dengan dia sumpah ke, dia tak sumpah ke. Taruhlah kalau ni dia keluar pergi haji ni, tak boleh balik. Berapa lama nak tunggu? Dia tak tahu hidup ke mati. Kali tahun tak balik-balik. Rumah sana sini bincangkan kau dah meninggal dunia. Dah mati dengan tembak. Satu gelap dekat situ dan sebagainya. Tapi tak ada yang kongsi. Isteri baru 20 tahun. Nanti boleh kahwin lagi. Cuma lama nak tunggu. Tapi tak ada penceraian. Tapi tak tahu penceraian. Jadi dia tidak perjalanan selama. Jadi mereka kata tunggu. Tapi berapa lama lah. Jadi bagian lama kata tunggu lama 4 tahun. 4 tahun tu. Kalau tak ada dengan kita berapa, tunggu sampai 4 tahun. Lepas tu dah habis 4 tahun, dia pun kena sedar. Maksudnya jangan pun mati lah. Tapi dia dah tak berkampung lagi 4 bulan 10 hari. Jadi itu maka dia dah seperti kematian suami lah. Dia dah boleh, dia boleh berkata. Jangan dia bilang tak tahu nak ni semua dah. Tapi yang dia kata dia tunggu tak lama. baru. Ini mazhab Syafi'i yang lama. Jika dia dia okey ringan je. Sebab tahu macam dia tahan ni lama-lama. Sampailah datang berita yakin bahawa tahun dia dah melihat pun. Sebab mana boleh, mana boleh dia apa ni menikah kalau kata tahun dia macam tu. Baik, kalau lagi tarik mazhab ni, kami kami balik. Dia kahwin, lepas tak tahu dapat anak tahun kelima. Dapat anak ni. Kami balik. Sehingga apa semua ni, bagus. Di mana? Yang kita kat Singapura yang makan macam ni ada yang tak boleh macam mana eh? Betul. dia 4 bulan hilang ke 4 bulan tak bayar, tak jadi tak ada nafkah ke 4 bulan dia betul ke apa macam mana? Hah? Sekarang dah 6 bulan? Berapa lah 4 tu 6 tak apa lah 4 dia sihat baru lah pasal baru 6 bulan sekarang tak apa je sebenarnya tak ada nafkah berapa bulan betul ke betul ke jadi otomatik tak cerai tu. Tapi lain tu, bukan maksud dia maksud bilang kalau macam saya tidur tu pakai yang ini lah, kalau jadi tidur pakai yang ini. Tahun, kalau ini, kalau saya dekat itu kan tahun tak ada. sangat mungkin sangat. Kalau dia cerita dia macam nak kini, tak tahu tak malu, tak tahu lepas tu tak bumbi. Betul tak? Ada. Dia tak bersiap lagi pun itu. Kalau dia tidak ada apa-apa. Bukan betul. Jadi ini cara selain daripada yang taklif tu eh. Taklif tu tak sama. Taklif tu adalah kerana penganiayaan. Jadi itu mungkin orang memandang bahawa disyaratkan demikian bersama penganiayaan dia tak akan guna apa atau cukup ataupun dia cukup bantai. Tapi kalau tak cerai-cerai tak salah, itulah yang tak boleh.